undang Pendeta Bigman. Gejanaku dengan air sungaimu, ku haus akan firmanmu. Ku haus akan firmanmu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami di minggu yang kudus ini. Di dalam acara yang khusus di perenungan kami tentang Hari Ibu, pengapresiasian kami terhadapnya. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa membangun keluarga yang utuh di mana Tuhan dipermuliakan karena Tuhan menjadi kepala. Kau berkati sertai kami dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan, baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kita akan mempersiapkan bacaan kita pada dua bagian Alkitab. Pertama, Roma pasal 15, Markus pasal 15 ayat 21 dan Roma pasal 16 ayat 13. Kita akan membuka Alkitab kita dari Markus pasal 15 ayat 21, saudara siapkan, lalu memberi pembatas Alkitab. Lalu ayat yang kedua yang juga perlu kita persiapkan adalah Roma pasal 16 ayat 13. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita akan memulai dari Markus pasal 15 ayat 21, lalu nanti Roma 16 ayat 13. Markus 15 ayat 21, 1, 2, ya. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian kita membaca Roma 16 ayat 13. Satu, ya. Salam kepada Rufus orang pilihan dalam Tuhan dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Saudaraku yang kekasih, menarik ketika kita membaca bagian ini, kita akan menemukan sosok ibu Rufus, seorang ibu Kristen yang luar biasa, yang membuat Paulus menyapanya sebagai ibuku juga. Sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama, bagaimana di dalam peta atau situasi hubungan tadi menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sana sebuah penghormatan dan kedekatan yang luar biasa dari seorang rasul kepada seorang ibu. Sebuah apresiasi dengan menyebut ibuku juga mengikatkan diri terhadap hubungan yang sangat luar biasa itu. Sehingga sapaan Paulus ini menjadi inti pesan dan kesan tersendiri dari keunggulan seorang ibu. Siapa ibu Rufus? Ia adalah seorang wanita yang mempunyai seorang suami bernama Simon dari Kirene. Kisah Simon dari Kirene adalah kisah yang luar biasa. Kisah yang terbersit mewarnai perjalanan salib Yesus menuju Bukit Golgota. Pada waktu kemudian Yesus mengalami kesulitan yang luar biasa dan dia tersungkur. Kemudian tentara memilih salah satu daripada orang yang ada di sekitar situ. Dilibatkan untuk memikul salib Yesus. Siapa orangnya? Simon dari Kirene. Maka Simon dari Kirene yang pada waktu itu sedang pergi ke Yerusalem dari Kirene untuk mengikuti Paskah. Di luar dugaan ada satu peristiwa terjadi penyalipan Yesus Kristus Sang Suci itu. Dan dia dilibatkan di dalamnya. Sehingga dengan mata telanjang. Sebuah satu perwujudan penyalipan. Dan penyertaan yang hebat. Telah diperankan oleh Simon dari Kirene. Sehingga dia memikul salib yang betul-betul salib yang dipikul Tuhan Yesus. Tetapi kemudian gambaran itu bukan hanya pada satu fenomena peristiwa. Tetapi telah memberikan kualitas yang luar biasa pada kehidupan Simon dari Kirene. Sehingga keluarganya menjadi keluarga yang cinta dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, siapakah ibu dari Rufus ini? Anaknya Melal disebut bernama Rufus, disebut Paulus sebagai orang pilihan pemuda yang terlibat dalam pelayanan rasul. Sehingga kalau Paulus menyebut seseorang sebagai ibuku atau orang pilihan, maka ucapan Paulus adalah satu ucapan yang sangat serius karena Paulus bukan tipe orang yang suka memuji-muji secara murahan. Paulus adalah tipe orang yang saklek, yang benar, yang prinsip, yang jujur. Mengatakan A untuk A dan B untuk B. Tidak tendeng-aling-aling dia berkata kepada orang-orang di Korintus. Kalian ini sungguh manusiawi. Karena hanya masih ribut melulu. Tidak tendeng-aling-aling dia mengatakan kepada orang-orang yang mengkritiknya. Mereka hanya memberi keterangan Injil untuk isi perutnya, bukan kebenaran. Ia menunjuk mata kalau berbicara dan dia tidak pernah gelisah pada apa yang diucapkannya karena dia melakukannya. Bahkan ia mengatakan, aku serahkan dia kepada setan. Itu di dalam jemaat di Timotius, kepada Timotius juga dia berteriak. Bagaimana ada orang yang diserahkannya kepada setan karena hidup dalam ketidakbenaran. Seorang yang begitu retorik, seorang yang begitu luar biasa tegas, punya prinsip yang kuat. Sehingga ketika dia katakan diserahkan kepada setan dalam pengertian, biarkan orang itu seperti itu diekskomunikasikan supaya dia belajar. Kiranya, kalaupun dia mati karena penghukuman itu, biar jiwanya diselamatkan. Itu menarik sekali. Itulah gambaran Paulus. Sehingga ketika Paulus berkata, rupus orang pilihan Tuhan. Wow, kita dengan segera mengerti arti ucapan itu. Karena muncul dari mulut yang berkualitas. Sampaikan juga salamku kepada ibunya, yang juga adalah ibuku. Wow, kita menemukan lagi pemahaman yang hebat. Karena Paulus memang hanya akan menyebut seorang ibu menjadi unggulan dan luar biasa. Kalau sang ibu melahirkan dan menurunkan satu generasi pemahaman akan Injil terhadap anak cucunya. Itu yang terjadi juga pada Louis Unica yang dikagumi oleh Paulus yang melahirkan seorang Timotius yang unggul. Saudara-saudara yang kekasih, kelihatannya ibu rupus sudah menjanda pada waktu itu. Karena salam tidak disampaikan kepada ayahnya. Tampaknya ayahnya Simon dari Kirene sudah meninggal dunia. Sehingga ketika disampaikan salam itu kepada dia di dalam keterikatan, kebersamaan, keberduaan ibu dan anak ini yang terlibat dalam penuh pelayanan yang sedang dikerjakan. Itu menjadi keunggulan yang sangat mengagumkan saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu ibu rukus adalah ibu yang bisa dilukiskan sebagai seorang ibu yang kaya. Tetapi bukan kaya harta, dia kaya iman, dia kaya pengalaman. Bagi saya itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, dia ibu yang berbahagia. Karena Rasul berkata anaknya adalah orang pilihan. Rasul mengatakan bagaimana Rufus terlibat dalam pelayanan yang cukup bermutu. Dan orang-orang di sekitar Paulus yang disebut namanya personal selalu menjadi orang-orang yang bermutu, yang ambil bagian dalam pelayanan. Andai kata terbuka ruang masih cukup besar untuk menceritakan kegiatan orang-orang di sekitarnya, betapa luar biasanya. Di sana ada Priscilla, di sana ada Aquila, ada Trivena, ada Trifosa, dan nama-nama lain yang memang unggul dalam pelayanan dan pemahaman dan pergumulan akan keimanannya. Sehingga saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kemudian Paulus mewarnai kehidupan di dalam pemberitaan Injil dan bagaimana dia melihat rumah tangga yang hidup takut akan Tuhan dan melahirkan generasi-generasi yang bermutu yang menjadi masa depan bagi gereja Tuhan. Ibu Rufus, ibu yang kaya, tapi bukan harta. Kaya iman, dan dia ibu yang berbahagia, bukan karena keterkenalannya, tapi karena hidup dan kebenaran yang ada pada dia. Betapa indahnya, betapa mengagumkannya. Ibu Rufus, saudara, maka kita bisa melihat gambaran daripadanya sebagai seorang ibu. Pertama, ia adalah seorang istri yang beriman, yang setia mendampingi suaminya pergi kemanapun. Ya, kita dapat mengira bahwa dia pasti ikut ke Paskah. Kenapa? Karena itu biasa dilakukan oleh Israel bersama dengan anak mereka yang sudah berusia 12 dan sudah menjadi anak Taurat, itu boleh dibawa ikut pesta. Ada 3 pesta penting, hari raya penting yang dijalani orang Israel. Pertama adalah Paskah, kemudian adalah hari Pentakosta dan hari raya Pondok Daun. Sehingga 3 hari raya besar itu orang-orang Israel selalu hadir dan ambil bagian. Di 3 hari raya besar itu orang-orang Israel selalu berkumpul, datang dari berbagai kota perantauan untuk berkumpul ke Yerusalem. Nah, di sana Simon dari Kirene pasti tidak pergi sendiri. Ada istri yang menyertai dia. Dan kemudian jejak itu kita sambung bagaimana kemudian sang istri muncul ketika Paulus menyebutnya dalam kitab Roma di kemudian hari. Menunjukkan ada satu benang merah yang menyambung dan cukup panjang ke sana. Sehingga kehadiran dan konsistensi daripada sikap beriman tampak pada sang wanita yang tak disebut namanya. Ya, menjadi menarik bagi saya. Ketika kemudian dia cukup luar biasa, tetapi namanya tidak tersebut siapa sebetulnya. Dia disebut ibunya Rufus, tapi Paulus menyebutnya ibuku juga. Kedekatan yang sangat hebat. Ketika dia menyapa Louis dan Eunike sebagai nenek dan ibu dari Timotius, dia tidak menyebut ibuku juga. Iman yang telah hidup pada nenekmu dan ibumu, Louis, hidup padamu sekarang. Tetapi ketika menyapa ibu Rufus, dia bercapa ibu Rufus yang ibuku juga. Betapa luar biasa dan kedekatan yang menarik, saudaraku. Nah, oleh karena itu, apa yang kemudian digambarkan dari gambaran seorang ibu Rufus, istri yang setia dalam kehidupan keluarga, mensupport di dalam kehidupan keimanan, dan tetap tegar dalam kesendirian, menjanda tak jadi masalah bagaimana membawa anak kepada Tuhan. Artinya, itu bukan sebuah peristiwa mendadak, bekal sudah ada pada diri dia. Bagaimana dia membentuk anak menjadi anak takut akan Tuhan. Sehingga ketika suami sudah tidak ada, ia tetap mampu berjalan di sana. Saudaraku yang kekasih, ibu Rufus adalah ibu Kristen yang luar biasa. Di dalam judaistik pemahaman iman lamanya, dia mengajarkan kepada anaknya akan kebenaran. Itu perintah Tuhan di dalam Ulangan. Ajarkanlah kepada anakmu ulang berulang kali, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan seterusnya. Maka dengan tegas, dengan keras kemudian ajaran itu diturunkan kepada anak-anak ulang berulang kali ketika jalan, duduk, dan seterusnya. Ia mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat luar biasa, saudaraku. Sehingga anak itu diajar kebenaran. Menjadi sesuatu bagian di dalam pertumbuhan keimanan. Dan ini sangat penting. Dan saya kira banyak sekarang orang tua, ibu-ibu yang lalai mengajarkan berita Injil itu, berita kebenaran itu kepada anak-anak. Dan ini akan menjadi satu malapetaka di dalam perjalanan hidup kita. Karena itu ibu harus melakukan hal itu. Sesudah berkenalan dengan Kristus, berkenalan dengan Injil, hidup menjadi seorang Kristen. Kemudian ibu Rufus tidak berhenti juga meneruskan lagi cerita Injil itu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi yang sudah digenapi. Dan jadilah Rufus tokoh dalam gereja. Pelayan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, tidak jelas apakah kemudian Rufus menjadi seorang full time atau bagaimana sebagai bagian daripada tim pelayanan Paulus. Tetapi menarik, nama itu muncul sekilas tetapi menjadi penting dalam catatan Alkitab. Orang yang terlibat pada penyaliban Yesus dan memikul salib itu dalam gambaran mata telanjang yang bisa kita lihat. Ternyata bukan hanya kuantitas pemikulan terhadap salib, tapi kualitas dalam kehidupannya pun tampak dan bisa diukur. Dan itulah kekristenan. Ya bukan sekedar sesuatu yang kita katakan, tapi bagaimana kita wujudkan. Ya bukan sekedar impian, tapi kenyataan. Ini akan menjadi pertandingan, pertarungan dalam keimanan kita. Bagaimana kesungguhan ibu Rufus mengajarkan kebenaran, sekaligus menjadi teladan bagi anaknya, telah mengantar sang anak menjadi orang Kristen yang bermutu. Saudara, kalau berbicara, saya kira ibu gak usah diajarin bicara sama anak ya. Toh gak diminta juga bicara. Dan itu sudah karunianya ya. Ngomong terus. Sampai gak perlu pun ngomong. Yang jadi persoalan adalah bagaimana menjadi teladan dari omongan itu. Nah, ini menjadi penting bukan? Sehingga kalimat-kalimat ibu menjadi seperti paku yang menancap. Cidas! Karena dilihat tampak pada tindakan apa yang dilakukannya. Saudara, ikut menjadi satu tindakan-tindakan yang mengagumkan. Yang perlu dikerjakan sehingga bagaimana seorang anak mempunyai satu gambaran keteladanan dari ibu yang dikenalnya. Ibu yang selalu lebih banyak waktu bersama dia. Ibu yang sangat berpotensi mempengaruhi, mewarnai lukisan hidup bagi sang anak bagaimana seharusnya. Saudara, aku yang kekasih, ibu Rufus memainkan peran itu sehingga dia bukan hanya pembicara yang baik, tetapi dia juga seorang pelaku yang baik. Sangat indah. Sehingga pergumulan seorang ibu di dalam kejandaan, maka janda bukanlah malapetaka. Itu hanya soal pergantian waktu untuk memainkan peran. Bahkan ada sebuah kesempatan manis bagi seorang janda, karena dalam kesendirian tetap mampu mengantar anak-anak menjadi orang beriman yang luar biasa. Karena itu jangan berteriak tentang malapetaka hidup kita yang mungkin kurang beruntung, karena bukan itu persoalannya. Persoalan bagaimana kita betul-betul bergantung kepada Tuhan dan melakukan apa yang dia mau, Tuhan akan tolong kita. Kita boleh punya suami yang kaya, boleh punya keluarga yang luar biasa, boleh punya harta yang cukup. Tapi tidak akan pernah itu akan membuat anakmu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kita boleh punya harta yang kurang dan sedikit, tetapi Tuhan akan tolong kita. Saudaraku yang kekasih, Monica adalah sebuah model ibu yang lugu. Ibu yang sederhana, ibu yang berjuang dalam kesendirian untuk keimanan anaknya. Suaminya bukan seorang yang takut akan Tuhan. Hidup juga dalam gaya hidup yang sangat duniawi. Anaknya merekam jejak sang ayah. Dan hidup dalam kenajisan yang luar biasa. Sudah punya anak sebelum menikah. Terjadi di abad awal. Dan itulah Agustinus. Begitu jahatnya. Sehingga di mata ukuran seorang ibu yang Kristen, betapa batinnya menangis melihat rumah tangga anaknya kau yang model seperti itu. Bagaimana kehidupan itu mengerikan sekali. Belum menikah sudah punya anak, anak haram begitu. Bagaimana ini? Tapi anak ini pintar. Saya mulai membayangkan tiap kali ibu bicara pasti dia kalah dengan Agustinus. Satu kalimat ibunya 10 bantahan tiba. Maksud dia ingin bicara tapi tersendak dan tak mampu karena semua berbalik menghantam dia. Anaknya pintar. Belajar retorika seorang yang sangat luar biasa, pemikir yang jenius. Tapi Monica tampaknya tak kehabisan akal. Ia tak bisa meneriaki anaknya. Ia bisa berteriak kepada Tuhannya. Dan dia berdoa terus-menerus memohon belas kasihan Tuhan. Ia tidak bisa meminta tolong suaminya untuk bicara pada anaknya. Karena gaya hidup suaminya justru itu yang dikopi oleh anaknya. Mau bagaimana? Kehidupan sudah berjalan. Ia tidak menyesali apa yang ada dan kemudian membubarkan rumah tangganya. Tetapi dia menjalani apa yang ada. Dan bagaimana dia bertanding dan berjuang di sana. Sampai kemudian akhirnya doa dan air mata Monica menjadi luar biasa. Ia ibu dari seorang anak yang menjadi blueprint teologi di abad awal, Agustinus. Agustinus adalah teolog besar yang luar biasa. Yang di dalam era teolog yang mencanangkan sola gratia, sola fide itu begitu kuat ya terus mewarnai sampai ke sekarang. Sehingga dikatakan Agustinus itu menjadi terang benderang yang sudah bersinar, menjadi semangat reformasi yang kemudian nanti meledak di abad 17. Saudara-saudara, karena itu apa yang dilakukan oleh Monica menjadi hebat. Bagaimana pertobatan Agustinus? Bukan dalam sebuah perdebatan ilmiah dengan Monica. Bukan juga. Pertobatannya setengah rada konyol kalau kita memikirkannya. Tetapi itulah kekuatan doa yang luar biasa membuat hal menjadi kenyataan sekalipun tampak meragukan. Alkisah Agustinus sedang di rumah, ia mendengar anak-anak bermain-main dan mengambil buku dan berkata, ambillah, bukalah, itu dalam sebuah permainan saja. Ambillah, bukalah, bacalah, ambillah, bukalah, bacalah. Lalu entah bagaimana dia digerakkan, dia ambil Alkitab. Percabulan, seperti orang-orang malam, tapi hiduplah seperti pada siang hari dalam kesucian, kekudusan, dan seterusnya. Heran, membaca itu, Agustinus menangis. Ia berlutut, ia berdoa, betapa najisnya hidupku ya Tuhan. Dan ia bertobat. Bagaimana bisa? Doa ibu. Ibunya bodoh untuk berdebat dengan dia. Ibunya gak bisa bicara karena anaknya terlalu pintar. Tapi itu ibu punya iman yang luar biasa. Yang terus berdoa dan berdoa, berdoa, berdoa bagi anaknya. Tiap kali dia bicara, tiap kali pula anak tidak terlalu memperhatikan. Karena dianggap terlalu low class oleh anak itu. Tetapi tiap kali pula ia tidak berhenti dan terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Agustinus mewarnai dunia. Ada terlalu banyak ibu-ibu yang unggul dalam hidupnya. Yang selalu berdoa buat anak-anak mereka untuk menjadi besar dan luar biasa. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat indah, saudaraku. Ibu saya bukan ibu yang pintar. Sama. Ibu saya juga bukan ibu yang beruntung. Karena bukan istri yang satu-satunya. Suaminya, papa saya punya istri banyak. Sehingga kehidupan rumah tangga kacau sebetulnya. Ya. Saya dari dulu tergolong pintar berdebat. Jadi kalau mama mau ngomong sama saya pun sama, saya bisa merasakan betul. Sehingga tiap kali bicara, bicara saya itu bisa berbalik dan menyengat dia. Ya. Tetapi kemudian saudara yang kekasih, pada waktu perjalanan hari dan saya lihat, saya paling jengkel dan paling gak suka sama mama saya kalau dia doa. Karena kalau doa pasti nangis. Dan saya paling gak suka. Ngapain doa-doa kalau nangis? Jangan doa. Kami gereja di gereja bala keselamatan. Suka ada bitson, suka ada cara minggu, ada kesaksian saudara. Karena semua kan pakai baju-baju militer begitu ya. Opsir apa, semua ada pangkatnya. Ya, mama saya pada waktu itu sersan. Ya. Lalu dia kesaksian, angkat tangan, pergi kesaksian, cerita Tuhan baik, bla bla. Lagi cerita kesaksian, nangis. Waduh, saya pulang ngamuk deh. Lain kali jangan ajak aku ke gereja kalau nangis-nangis begitu. Saya mulai membayangkan tangisan pertama adalah tangisan dia merasakan kesukaan, pertolongan Tuhan. Tapi kemudian dia harus menangis lagi. Tangisan kesakitan karena kalimat anak yang tak seharusnya. Tapi saya tidak mengerti itu, saudara. Yang saya tahu pada waktu itu harus saya katakan. Karena saya merasa jengkel, kesal, saya rasa keadaan saya juga begini, susah. Ya. Sehingga kalau orang tanya mana papa saya, kok saya jadi susah jawab? Karena tidak selalu ada di rumah. Saya lemparkan ke mama saya. Ya, pasti dia juga ada rasa salah. Telah membuat satu situasi yang tidak menguntungkan, bukan? Tetapi hidup sudah berjalan. Mau apa? Mau bagaimana? Sehingga perguliran kehidupan itu mama saya terus berdoa dan berdoa. Tetapi itu saya bilang tadi, doa air mata dan saya jengkel. Tapi saya percaya sepercaya-percayanya. Pasti dia tidak pernah menduga ketika kemudian saya bekerja, lalu lepaskan pekerjaan dan jadi pendeta. Akal sehat saya, kenakalan saya tidak pernah menang lawan doa mama saya. Kalah. Perjalanan hidup saya, bengkak-bengkok juga. Saya tukang berkelahi juga. Tapi tidak menang lawan doa mama saya. Saya sekolah di STM. Hampir enggak ada hari kalau tidak berkelahi. Di tas saya, kalau enggak belati, ya double stick. Ya, buku itu cuma pelengkap penderita. Karena bukan, saya juga enggak ngerti. Karena saya ujian terakhir itu, ya kalau saya mau lulus itu pas ujian terakhir kelas 3 STM. Menggambar saya paling kesel karena saya enggak ngerti gambar. Padahal saya di STM terus bangunan lagi. Emang saya enggak suka sebenarnya sekolah situ. Om saya yang suruh. Jadi saya masuk. Gambar-gambar saya nyontek lah kiri kanan, saya ngukurin semua orang. Gurunya lihat, kamu kok ujian jalan-jalan? Udahlah Pak, pokoknya 6. Dan memang keluar 6 sesuai pesanan. Itu ijazah saya. Sesuai pesanan. Ya. Lalu saya pikir-pikir ya, gila mestinya saya hancur. Karena ijazah saya gak bagus sebetulnya. Tapi saya bersyukur, lagi-lagi doa ibuku jauh lebih kuat dari ijazahku. Doa ibuku jauh lebih kuat dari kejahatan yang ada di sekitarku. Membuat aku menerobos dan menggapai itu. Saya menikmati doa Monica. Ya ibu yang luar biasa melahirkan Augustinus. Hari ini saya harus berkata, saya kurang menghargai ibu saya. Karena dia sudah tiada. Saya sempat memberikan respon cinta kasih, tapi menurut saya waktunya masih kurang. Dan saya bersyukur kepada ibu Rufus. Seorang yang menjanda. Tapi tetap berkarya luar biasa. Jangan pakai alasanmu. Suamiku enggak takut Tuhan Pak, jadi saya susah didik anak-anak. No! Jangan pakai alasanmu dan berkata, saya ini payah Pak, enggak pintar ngomong, anak saya pintar ngomong, jadi saya enggak bisa apa-apa. No! Jangan pakai alasan apapun untuk berkata, engkau ibu yang tidak berdaya, karena engkau berdaya di dalam Tuhan. Hari ini kau tidak bisa bicara, doamu Tuhan dengarkan. Hari ini kau tidak melihat perubahan, doamu menabur masa depan. Monica, doa dan air mata melihat anak yang nakal. Tapi anak yang nakal itu, yang jelek moralnya, bertobat menjadi bapak gereja yang luar biasa, Augustinus. Mama aku berdoa dan menangis. Itu menjadi warnanya. Tak berdaya karena kami 3 anak laki-laki. Terlalu sulit mungkin bagi dia, terlalu berat. Karena suami tidak ambil bagian. Tapi air matanya tidak pernah sia-sia. Ia berhasil mengantar anak-anaknya untuk ada di tempat yang seharusnya. Thanks God. Oleh karena itu hari ini saudara-saudaraku yang kekasih, ketika engkau datang sebagai seorang ibu, pikirkanlah bagaimana kesungguhan mengajarkan kebenaran Injil yang adalah kekuatan utama untuk membentuk generasi masa depan. Injil itu tidak menuntut supaya kau cum laude di STH atau dapat doktor atau master atau apapun. No. Dia tidak menuntut kamu seorang educated yang sangat tinggi dan hebat. Bukan. Tapi Injil itu menuntut kejujuran dalam batinmu dan kesungguhan. Keberimanan, kebergantungan pada Tuhan dan memohon. Ya Tuhan, tolong aku. Itu yang kita perlukan. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di hari ibu ini. Biar ibu menemukan dirinya lalu mulai melihat seperti apa dia. Sehingga bagaimana kita bertanding dan bertarung dan kita tidak terjebak pada pola hidup seperti masa kini. Karena apa? Ibu-ibu masa kini menjadi ibu-ibu yang terlibat pada kesalahan yang cukup menakutkan menurut saya. Kita jarang sekali mengalirkan kata-kata pengajaran dari mulut kita untuk anak-anak kita. Anak-anak kita taruh sekolah minggu biar dia mereka belajar di sana. No. Sekolah minggu bukan penentu. Kalau sampai sekolah minggu yang mewarnai iman anakmu dan bundangan engkau menjadi ibu tanpa jasa untuk dia. Karena itu bertandinglah ibu. Ajarkan Injil itu pada anak-anakmu. Bagaimana mereka mengerti? Atau kita mau menjadi seperti ibu-ibu modern pada umumnya, mengabaikan dan menganggap itu tidak penting. Sehingga kalau bicara Alkitab, terlalu banyak ibu-ibu tidak ngerti Alkitab itu apa. Cari di mana ayatnya, pasalnya juga tidak mau tahu. Itu akan menjadi menyedihkan, bukan? Tetapi kita menganggap itu biasa saja, kan saya bukan pendeta. Oleh karena itulah mengapa kita belajar, saudara. Ingat, bukan seberapa pintarnya kamu, seberapa kamu mencintai firman itu. Seberapa kamu mempunyai saat teduh merenungkan firman itu dan membawa keluargamu dalam doamu. Sehingga yang kedua, adakah juga kemudian kita menjadi role model bagi anak kita, perilaku kita sebagai ibu muncul. Sehingga bagaimana kita menolong, mendidik, membentuk anak kita. Terlalu banyak kata-kata tanpa disertai perbuatan akan menjadi hal yang menyakitkan. Karena berujung pada perkelahian. Sebenar apapun ucapanmu, tanpa sebuah perbuatan keteladanan, bagaimana anak menirumu. Karena itu, bisakah kita diteladani oleh anak kita? Itu menjadi penting, saudara. Perlu untuk kita lihat sejauh mana. Bertanding dalam kehidupan kita, berkelahi dalam diri kita. Itu perlu. Sehingga hidup ini makin saya pahami, memang hidup yang sangat sulit dan membuat kita tersalib. Kenapa sih Yesus bilang, ikutlah aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Yes, karena seorang ibu kalau tidak mau menyangkal dirinya, ia akan merasa dia paling penting dan lebih penting daripada anaknya, bukan? Maka anak harus mengikuti apa saja maunya dia. Karena dia merasa sudah menginvestasi nyawanya ketika melahirkan sang anak, waktunya dan air susunya menghidupi sang anak. Maka dia akan menggugat dan menuntut supaya sang anak itu tunduk. Tidak ada lagi reserve di situ. Penyangkalan dirilah akan memampukan kita untuk melihat anak itu bertumbuh dan berkembang pada usianya. Memperhatikan, menghargai pendapat mereka. Sehingga sampai satu waktu mereka mulai besar dan mereka menjadi something. Dan kita bisa turun dan menjadi nothing. Itu tidak mudah. Saya berkelahi dengan diri saya untuk mengubah pola pikir saya. Dan gak gampang. Kemauan muncul. Ada perubahan, saya berani berkata ya. Memuaskan, saya harus berkata juga tidak. Maka saya harus berkelahi terus. Tapi nanti kita simpan ini untuk hari ayah. Ini hari ibu dululah. Dan itu ya. Maka ibu-ibu kita mulai memikir seperti apa yang kau lakukan dalam hidupmu dan bagaimana kau menggumuli. Itu penting. Adakah kemudian kita bisa menjadi teladan sehingga anak lihat, oh yes, mamaku, yes. Tapi ingat, jangan berpikir bahwa kemudian dia akan mengapresiasi itu langsung. Karena anak-anak adalah sebuah ledakan liar yang terus meledak di sana dan sini. Durdar. Sampai suatu waktu dia mulai meredup dan mulai menenang. Lalu dia mulai bisa memberikan penghargaan. Itu investasi 20-30 tahun ke depan nanti. Tapi waktu anak-anak kita didik dan kita bentuk dia. Engkau akan tahu seberapa besar dan seberapa hebatnya tabunganmu. Karena engkau akan melihat dia. Remaja pemudanya seperti apa? Takut Tuhan kah atau tidak? Itu investasi kita. Nah oleh karena itu, saudaraku yang kekasih. Kalau kita memang mempunyai keteladanan yang menginspirasi si anak. Kalau saja kita mempunyai keteladanan yang kemudian menjadi gairah bagi si anak untuk bertumbuh dan berkembang. Betapa luar biasanya. Dan itulah kearifan kita yang semestinya. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita dan memainkan pertandingan kita. Ini harus menjadi satu pengharapan dalam hidup kita. Karena itu ibu, camkan dan pikirkanlah. Kita menjadi ibu bukan lagi menjadi point center dari segala sesuatu, lalu semua harus tentang kita dan tentang kita. No! Sebagai ibu kita akan tercabik-cabik. Sebagai ibu engkau harus memperhatikan anakmu dan mau memperhatikan dia dengan segala pola pikirnya yang menjengkelkan itu. Tapi kau harus sabar terhadapnya. Sementara sebagai seorang istri engkau harus tetap sabar dan terus bisa bagaimana mensupport suamimu. Padahal banyak kegelisahan yang ada di dirimu. Betapa ibu seringkali menjadi tumpuan yang mengerikan. Itu terjadi di dalam rumah. Suami berkelahi mungkin di luar sana. Bertanding dengan kehidupan untuk mencari sesuap nasi. Tapi pertandingan di rumah memang pertandingan ibu yang sangat berat. Tapi tidak ada alasan untuk kita berkeluh kesah, bukan? Pertandingan harus jalan dan diselesaikan. Kita harus memainkan peran sebagai ibu dan juga sebagai istri. Oleh karena itu, apakah sebagai istri kita maksimal untuk menolong suami kita bagaimana membawa anak-anak takut akan Tuhan? Atau bahkan menambah dan menggantikan posisi suami yang tidak takut Tuhan untuk mengajarkan iman kepada anak-anak? Seperti Monica yang kemudian mengisi kekosongan, kegagalan sang suami yang tidak takut Tuhan. Sehingga Agustinus lahir dan luar biasa. Saya tidak pernah belajar kekristenan dari ayah saya. Tapi saya belajar dari ibu saya. Tapi saya belajar belakangan mengertinya. Saya tidak pernah mengerti di awalnya. Tapi ada sebuah perubahan, ada sebuah peristiwa. Ada sebuah masa depan yang diwujudkan yang menjadi kegairahan tersendiri dalam kehidupan. Saya pikir ini perlu menjadi tantangan pada kita semua, susuraku yang kekasih. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita, bagaimana kita memeriksa hari-hari kita. Sejauh mana sebetulnya hidup kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, memainkan peran yang maksimal itu. Betapa amat sangat perlunya, betapa amat sangat pentingnya. Sehingga hari ibu mestinya menjadi momentum penting di dalam kehidupan perenungan kita. Bagaimana saya mengukur diri saya dalam keibuan saya terhadap anak-anak saya. Sejauh mana saya sudah memainkan peran. Ingat, jangan bicara tentang kau capek, tentang kau berkorban, tentang kau ini, kau itu. Karena saya pikir saya juga dulu suka berhitung itu. Tapi lama-lama saya pikir bodoh juga saya berhitung. Karena sudah seharusnya capek, mana ada hidup gak capek. Kalau saya bilang saya cari kerja, cari uang susah, berat. Ya memang cari uang susah, mana ada yang gampang. Kalau mau gampang, gampang. Jangan cari uang. Enggak makan, selesai toh. Enggak usah kawin, kan gampang. Jadi enggak susah. Kita ini lucu juga, kawinnya mau, susahnya enggak. Bagaimana ceritanya itu? Mau nikah dengan satu laki-laki, yang jelas tidak seperti bapakmu. Mau nikah dengan satu laki-laki, tidak seperti adikmu, tidak seperti kakakmu laki-laki. Ya jelaslah, karena itu orang luar sana kok. Kau dengan satu nikah dengan satu laki-laki yang mungkin singa. Hanya saja kau salah lihat, kau kira kelinci. Tapi sesudah menikah kemudian kamu menjerit, salah. Tidak ada alasanmu untuk lari, itulah pernikahan, itulah pilihan dan harus bagaimana kau jalani. Karena di buntut pernikahan dengan singa itu ada anak kelinci tulen di belakangnya. Jangan mereka jadi korban, bukan? Yes. Jadi jangan alasan. Suamiku singa, suamiku gajah, suamiku apapun namanya itu. Terserah. Tapi bagaimana engkau berkata, ini hidupku yang kujalani. Akan kutunjukkan imanku ya Tuhanku. Seperti apa yang kau ajarkan kepadaku. Bagaimana aku berjuang. Sehingga menolong anak-anakku mengerti kebenaran. Membawa mereka datang kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau suami istri kita dua-dua pelayanan kenal Tuhan alangkah indahnya. Tapi kalau tidak, bukan alasan untuk gagal menjadi seorang ibu yang baik. Tidak. Oleh karena itu, saudara, kalau kita berpikir tentang ibu dulu. Saya selalu memperhatikan satu generasi ke generasi. Kenapa ibu-ibu dulu yang pendidikannya rendah. Ibu-ibu dulu yang tergolong bodoh dibandingkan ibu-ibu sekarang. Yang sekolahnya bagus-bagus. Tinggi-tinggi. Tapi soal keberhasilan membina dan memola hidup yang seharusnya kalah. Kita mungkin berhasil meneruskan anak kita menjadi generasi yang hebat. Hanya dalam angka ekonomi saja. Tapi dalam iman, maafkan saya. Ibu-ibu dulu jauh lebih unggul ya. Mereka hebat-hebat. Saya selalu suka mengatakan dan seringkali saya katakan. Jangan lupa kalau engkau sekarang berhasil itu keberhasilan ibumu. Tapi kau belum tentu berhasil untuk membesarkan anakmu seperti kau. Camkan itu. Ibu kita banyak yang hebat ya. ibu saya tidak sekaya saya. Saya kagum sama dia karena bisa buat saya lebih kaya dari dia. Ibu saya tidak sepintar saya kagum pada dia. Dia bisa buat anaknya lebih pintar. Nah saya enggak tahu anak saya lebih pintar dari saya apa enggak. Kalau goblok matilah aku. Berarti itu penderitaanku lah itu. Kalau kemudian tidak lebih berhasil, bodohlah aku. Karena berarti aku gagal memodali mereka dengan keberhasilanku. Kan itu mestinya tuh. Itu pergumulan kita kan, itu kehidupan kita. Sehingga kalau saya belajar dari ibu-ibu dulu, saya perhatikan, mengagumkan sekali. Luar biasa sekali. Dalam keluguan, ada kekuatan di ketulusan. Dalam ketidaktahuan, ada kekuatan dalam kebergantungan kepada Tuhan. Sehingga dalam keterbatasan mereka, doa mereka menjadi sungguh-sungguh. Tuhan, tolong aku. Tuhan, ini anakku. Kita tidur, dia berdoa. Kita salah. Tak mau mengakuinya. Ibu mengeluarkan air mata atas kesalahan kita. Hebat ya. Saya mulai membayangkan. Monica, ibu saya, ibu Rufus. Ketika mereka berdoa untuk anak-anak mereka. Ketika anak-anak itu bikin salah. Mereka berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan mereka hanya tahu berdoa dan bisa menangis. Itu anak kalau diomongin salah, dikasih tahu salahnya bisa lebih galak dia. Bagaimana dia mau mengaturnya? Saudaraku yang kekasih. Pertandingan pertarungan dalam kehidupan. Menjadi sangat rentan. Ketika saya SD SMP bersama mama saya, lalu saya pergi ke Jakarta tinggal di rumah om saya dan saya masuk di sekolah di STM. Dan saya tambah nakal di STM. Bagaimana mama saya bisa memonitor saya? Bagaimana dia bisa mendidik saya? Kalaupun bisa dia tidak berdaya. Lagi-lagi doa dan doa itu yang dilakukannya. Aku selalu doain kamu ya, saya paling gak suka dengar kalimat itu. Ah udahlah berdoa aja pakai ngomong lagi. Tidak ada bangganya saya didoakan mama saya. Itu saya dulu. Mami selalu doain kamu. Buat apa? Hari ini baru saya ngerti. Karena itu ibu-ibu yang terhormat. Jangan pernah berkeluh kesah dan jangan terlalu cengeng. Jangan jadi ibu-ibu modern yang serba mau ini, mau itu dan itulah kau pikir hidup. No! Jadilah ibu juga yang Kristen. Dalam kemoderenanmu. Nikmati hari-hari ini. Tetapi jangan lupa pada panggilan sejatimu sebagai seorang ibu beriman. Yang akan membawa anak-anak itu kenal Tuhan. Bagaimana hidup beriman? Bergantung kepada Tuhan. Supaya satu waktu kelak engkau bisa berkata, terima kasih ya Tuhanku untuk kekayaan yang kau berikan. Investasi yang tidak terbilang. Keluargaku. Oleh karena itulah di dalam kehidupan kita. Kita bertanding dan bertarung. Menghadapi suami kita selalulah ingat. Jadilah istri yang baik. Karena istri yang baik menjadi magnet yang hebat bagi suaminya. Ya, ada banyak suami yang bodoh yang tidak bisa menghargai istrinya. Tapi dekat mati dia harus mengakuinya. Sesungguhnya engkau baik. Kok sudah mau mati pak? Maklum laki-laki. Selalu terlambat untuk menghargai. Tetapi engkau akan mendapatkan posisi itu. Saudara. Mungkin suamimu tidak menghargaimu. Tapi orang lain lihat dan tahu engkau ibu yang baik. Istri yang baik. Bukankah itu memuaskan batinmu? Mungkin orang akan bilang, kalau aku lihat kamu, aduh baik setengah mati loh. Kok suamimu gitu ya? Kelewatan. 1000 ibu ngumpul sama kamu bilang begitu. Jangan sampai 1000 laki bilang, kok istri lo begitu ya? Kelewatan. Kasihan kamu. Karena kamu akan jadi bahan pembicaraan. Hiburkanlah dirimu dengan hidup benar di hadapannya. Dapatkan kehormatan dengan cara yang luar biasa. Ingat. 1000 mulut akan memujimu. Dan itu tidak bisa dibantah. Karena kebenaran semua orang bisa lihat. Sekalipun kesakitan adalah fakta yang tidak terbantah. Disitulah kemenangan. Disitulah kekuatan. Disitulah kegairahan dari seorang ibu. Bagaimanapun, tiap kali orang bicara, hebat dia mamamu, mendidikmu. Nyaris mereka gak pernah bilang, hebat bapakmu. Saya gak pernah dengar. Orang memuji bapak saya karena mendidik saya. No. Mama saya. Tapi saya pikir-pikir kemudian ya itu upah dia. Itu upah untuk dia. Untuk apa yang dilakukannya. Ngelihat track record hidupnya, waduh bapak belur ya. Tak karu-karuan kalau saya pikir. Mau-maunya bukan jadi istri pertama. Hidup yang menyakitkan. Tapi saya bersyukur ketika dia harus membayar seluruh hidupnya dengan kesakitan dan penderitaan yang panjang. Karena justru itu menyelamatkan dia. Dan menolong dia untuk kembali ke jalan yang benar. Dan harus memakan puing-puing kesakitan yang memang dia taburkan di masa mudanya. Tapi kemudian ia menemukan kemenangannya. Saudaraku yang kekasih, pikirkanlah bagaimana kita memainkan peran kita sebagai seorang ibu terhadap anak-anak kita. Menolong mereka untuk melihat ke depan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bagaimana peran kita menolong suami, mensupport mereka untuk sungguh-sungguh mereka boleh menuntaskan apa yang harus mereka kerjakan di dalam kehidupan keimanan mereka. Sehingga sungguh-sungguh semuanya menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Ini kerinduan kita, ini harapan kita. Tapi kerinduan akan tetap menjadi kerinduan kalau itu tidak diwujudkan. Kalau itu berkatalah pada dirimu dan belajarlah keras terhadap dirimu. Jangan berpikir dan bertanya apa yang orang akan lakukan padamu. Baru kau mau melakukannya. Lakukanlah karena harus. Dan jangan lupa, Tuhan akan menolongmu. Lakukanlah karena harus, karena dia memang memerintahkanmu. Lakukanlah karena harus. Ia tidak pernah membiarkan kau sendiri. Jadilah ibu yang tangguh. Sehingga dengan demikian kita bisa bukan saja menantang zaman, tapi mengubah wajah zaman. Melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Sekedar satu tutupan, saudara yang kekasih. Pemakaian narkoba di seluruh dunia termasuk Indonesia ternyata tidak pernah menurun. Terus naik dan meninggi. Indonesia sudah diwarnai gelombang oleh sekelompok anak muda yang menuntut dan menggugat supaya dibebaskan memakai ganja. Lokalisasi di Frankfurt terhadap narkoba ada. Saudara mau drug, mau nyuntik, mau apa silakan. Ya, ada tempatnya. Indonesia kita mengenal di Jakarta lokalisasi untuk pekerja seks komersial PSK ya. Di sana narkoba. Tinggal tunggu waktu. Indonesia mau tidak mau sebagai masyarakat dunia akan memfasilitasinya. Pertanyaannya, di mana anak-anak kita akan mendarat? Pernikahan yang berakhir dengan perceraian terus meninggi. Heran, tidak berkurang. Kalaupun angka meningginya tidak terlalu banyak, itu bukan karena perceraiannya sedikit. Karena banyak yang sudah kawin tapi tidak terdaftar. Sehingga cerai pun tidak terdaftar. Namanya Simon Levin. Yes. Dan ini terjadi. Sehingga kengerian-kengerian dalam rumah tangga itu menakutkan. Anak-anak kita sedang ditunggu singa yang mengaum-ngaum. Dan akan mencabik-cabik mereka. Ibu, tantanganmu luar biasa. Tapi ingat, doa dan air matamu itu pun jauh lebih hebat dari semua persoalan yang ada. Suami-suami penuh dengan godaan dan tantangan yang berat dalam kehidupan. Tapi ingat, seberatnya godaan di luar sana, jauh lebih kuat doa dalam kesungguhan. Karena itu, ada kekuatan yang luar biasa pada dirimu. Jangan pernah abaikan itu. Jangan pernah jadi ibu yang tak berdoa. Jangan pernah jadi ibu yang tidak menceritakan kebenaran. Jangan pernah jadi ibu yang tidak mencintai kebenaran. Jangan pernah jadi ibu yang tidak belajar kebenaran. Biar Tuhan menolongmu. Tuhan memampukanmu, sesibuk apapun engkau, investasi waktumu dalam persekutuanmu dengan Tuhanmu. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan menguatkan dan memampukanmu. Amin. Kita tunduk kepala.